Hari ini kita bisa bersama-sama dalam kondisi aman, tentram, dalam kondisi tenang dan damai. Tidak ada bahaya yang mengintai kita. Dan ini tentunya atas karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dan usaha kita untuk bisa menjaga diri kita dari apa yang bisa membahayakan kita, ya. Dan tentunya kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk saudara-saudara kita di berbagai tempat yang pada saat ini masih dirundung sedih karena musibah, bencana, dan semua perkara kejelekan yang menimpa mereka, ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, yang saya muliakan. Jadi di sini terlihat sekali bagaimana nikmat keamanan, nikmat iman, nikmat Islam, ya, itu adalah perkara yang sangat membahagiakan kita sekalian. Karena kita melihat kondisi banyaknya musibah bencana di belahan dunia, banyak di antara saudara-saudara kita yang diuji dengan berbagai musibah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji mereka, mendatangkan musibah kepada mereka. Namun alhamdulillah, kita sampai hari ini masih diberikan nikmat yang banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban?" Maka nikmat Rabbmu yang mana lagi yang kamu dustakan? Demikian banyak nikmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan musibah itu bukan cuma di Indonesia, ya. Di negeri-negeri lain juga terkena musibah. Di Palestina mereka diuji dengan kekejaman orang Yahudi. Di Yaman diuji dengan kekhawatiran keamanan. Di Suria dengan peperangan. Dan negeri-negeri yang lain juga diuji dengan berbagai macam ujian yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Ya, di negeri kita kaum muslimin juga diuji dengan berbagai ujian yang tidak kalah beratnya dengan ujian yang menimpa saudara-saudara kita di belahan dunia sana, di negara-negara lain. Dan sulit untuk dihitung betapa banyaknya ujian, musibah yang menimpa kaum muslimin di negeri ini. Ya, di samping tentu masih banyak juga nikmat yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada bumi Nusantara yang tercinta ini. Di beberapa hari kemarin, ini pengajian kita terakhir kayaknya, ya, kepada hari Jumat pas kita lagi kajian di tempat ini, terjadi sebuah musibah besar yang menimpa saudara kita di Sulawesi Tengah, terkhusus di Kota Palu, Donggala, dan beberapa tempat yang lainnya. Ya, padahal di Lombok sendiri itu belum berhenti rasa duka dan kesedihan saudara-saudara kita di sana dengan gempa yang menimpa mereka sebelumnya. Namun hari ini mereka bersyukur ketika melihat bagaimana kerasnya, lebih dahsyatnya musibah yang menimpa saudara-saudara mereka juga di Palu dan sekitarnya. Ya, maka ibaratnya malang tak bisa ditolak, mujur tak bisa diraih. Begitulah kiranya kondisi yang dialami oleh negeri kita yang kita cintai di pukul 17.55, ya, pada hari Jumat 28 September 2018 bertepatan dengan akhir dari kajian kita di tempat ini, di kajian terakhir kita. Gempa berkekuatan 7,4 magnitudo mengguncang Kota Palu, Kabupaten Donggala, Sigi, dan sekitarnya, ya, menghancurkan berbagai macam bangunan, menghancurkan ribuan rumah tanpa menyisakan keindahan Kota Palu yang sebelumnya terukir indah di goresan tanah Kota Palu, Subhanallah, dan sekitarnya. Ya, kini Kota Palu seperti kumpulan puing-puing di tempat sampah setelah terjangan gempa, tsunami, dan likuifaksi. Jamaah kaum muslimin yang saya hormati dan saya muliakan, ini tentunya memberikan banyak kepada kita pelajaran. Oleh karena itu kita coba mengkaji, mengulangi kembali nasihat-nasihat Allah, nasihat-nasihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nasihat para ulama kita berkaitan dengan musibah yang terjadi ini. Kita ambil sebuah tema, menguak pelajaran dari serpihan bencana. Ya, jadi tentunya menarik untuk kita bahas. Kita coba melihat pelajaran apa yang bisa kita petik. Kenapa semakin hari bencana semakin banyak, walaupun Allah Subhanahu wa Ta'ala memang sudah menetapkan di akhir dari dunia ini itu akan banyak terjadi gempa, akan banyak terjadi musibah dan bencana. Ya, la taqumu sa'ata taktsuru zalazil, tidak akan terjadi hari kiamat sampai terjadi banyak gempa bumi di bumi ini, di belahan bumi ini. Makanya cobalah kita mengambil pelajaran sedikit dari kisah-kisah yang dialami oleh saudara-saudara kita. Dan ini sebelumnya juga terjadi di umat-umat sebelumnya. Bagaimana Allah menimpakan musibah kepada kaum Samud, kepada kaum Ad, kepada kaum Nabi Lut, ya, kepada kaumnya Nabi Nuh alaihi wassalam, dan yang lain sebagainya dari orang-orang yang telah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan itu kita lihat di Palu, ribuan rumah hancur, ribuan orang meninggal, ribuan lagi mengungsi, masih dalam keadaan mencekam, masih dalam keadaan sedih mereka pada hari ini, ya kan? Banyak korban yang berjatuhan, ratusan mayat berjejer bergelimpangan di pesisir pantai karena tersisir oleh terjangan tsunami yang demikian dahsyatnya, tanpa pandang bulu melibas semua yang ada di depannya. Tidak peduli ini orang soleh, ini orang jahat, semuanya dilibas oleh tsunami tersebut, ya. Dan tak kalah dahsyatnya apa yang terjadi berupa likuifaksi, menelan pemukiman berhektar-hektar, menghabiskan rumah, menghabiskan semua yang ada di atasnya, seluruh bangunan penghuninya hilang ditelan bumi, seakan-akan sebelumnya tidak ada bangunan di atasnya. Maka luka menyayat hati, tangis dan takut menyatu menjadi satu, ya, yang menyesakkan dada di dalam duka yang dialami oleh saudara kita di Palu sana. Baik, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita sehingga tidak terjadi apa yang kita tidak harapkan, ya. Tapi yang harus kita pahami dari pelajaran yang penting dari apa yang terjadi, bahwa sebuah musibah itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dia adalah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang terjadi kecuali semua telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Tidak ada sebuah musibah yang menimpa diri kalian atau menimpa yang terjadi di muka bumi dan menimpa diri kalian kecuali telah tercatat di kitabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum kejadian itu terjadi. Sebelum kami mengadakan kejadian tersebut, inna dzalika 'alallahi yasir, sesungguhnya itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan kejadian-kejadian musibah ini itu karena memang sebagian manusia mengundang agar musibah itu datang. Dengan apa? Ya, dengan perbuatan mereka, kemaksiatan, kesyirikan, ya, perbuatan durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kelalaian. Nah, ini kalau sudah melampaui batasannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan musibah. Kita lihat bahwa kaumnya Nabi Nuh itu terus dibiarkan oleh Allah selama 950 tahun, dan ini lama, waktu yang lama, 950 tahun dibiarkan. Nanti pada masa setelah itu baru Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan musibah untuk mereka. Ya, ini karena perbuatan mereka tidak mau taat kepada Nabi Nuh alaihissalam. Demikian pula Nabi Lut yang penduduknya notabene adalah orang-orang yang berpenyakit, punya penyakit LGBT, ya, menyukai sesama jenis. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala membinasakan juga mereka semuanya. Dan ini pelajaran penting untuk kita semuanya, bahwa kedurhakaan kepada Allah bisa mendatangkan musibah dan bencana dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Asy-Syura ayat 31 sampai 30 Allah berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum." Tidaklah terjadi sebuah musibah kecuali disebabkan oleh tangan-tangan kalian. "Wa ya'fu an katsir." Namun banyak perbuatan kalian yang Allah maafkan. Banyak berarti enggak semuanya. Ada yang enggak dimaafkan oleh Allah. "Wa ma antum bimu'jizina fil ardi wa ma lakum min dunillahi min waliyyi wala nasir." Ya, dan kamu tidak bisa melepaskan diri dari azabnya Allah di muka bumi. Dan kamu tidak memperoleh seseorang pun yang dapat melindungi kamu dan tidak pula bisa menolong selain Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kaum muslimin yang saya hormati dan saya muliakan, tapi kita berharap bahwa musibah itu akan memberikan banyak pahala ya kepada mereka yang meninggal atau mereka yang masih hidup, yang diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala, yang meninggal dalam kondisi masih mentaati Allah Subhanahu wa taala, semoga mereka mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sabda Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah pada nomor hadis 4031 dan dihasankan oleh Syekh Albani, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna idhamil jaza ma'a idhamil bala." Besarnya balasan pahala yang diberikan kepada seseorang itu sesuai dengan besarnya ujian yang diberikan kepada dia. "Wa inna Allaha idza ahabba qauman ibtalahum." Dan Allah jika mencintai seseorang, satu kaum, maka Allah akan memberi mereka musibah, menguji mereka. "Faman radiya falahu ridha." Siapa yang lolos dengan ujian Allah, dia ridha dengan ujian Allah, maka Allah akan meridhai dia. "Wa man sakhita falahu suhat." Dan siapa yang tidak suka dengan ujian Allah, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala juga akan membenci dia. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya muliakan, barakallahu fikum. Coba kita satu-satu melihat bagaimana cara kita untuk bisa lepas dari musibah-musibah itu. Yang jelas yang harus kita pahami bahwa musibah itu takdir, itu jelas. Yang kedua, musibah datang bukan sekedar fenomena alam, tapi itu adalah azab dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada manusia untuk menguji mereka. Ya, untuk menguji mereka dan membinasakan orang-orang yang tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala setelah mereka diberikan tenggang waktu. Setelah mereka diberikan tenggang waktu. Maka saya nasihatkan kepada semuanya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar ketakwaan. Ya, wahai hamba Allah, sesungguhnya di antara sunnatullah di dalam kehidupan kita adalah terjadinya banyak bencana dan musibah yang menimpa manusia. Musibah pada diri manusia, musibah yang menimpa harta-harta mereka, musibah yang menimpa anak-anak mereka, itu semua termasuk dari sunnatullah yang tidak bisa dihalangi. Tidak bisa dihalangi. Maka salah orang kalau tolak bala kemudian dia mintanya pertolongannya kepada selain Allah. Gak bisa. Bala dari Allah kalau datang gak ada yang bisa menolak, gak ada yang bisa menghentikan kecuali Allah sendiri. Makanya tolak balanya minta perlindungannya kepada Allah, karena cuma Allah yang bisa menghentikan semua itu. Selain Allah gak bisa. Ya, siapapun dia, bahkan malaikat yang sangat besar pun tidak akan mampu untuk menghentikan musibah, bencana, azab Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sekali-kali meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kemudian yang jarang kita dapati di tengah-tengah kaum muslimin yaitu mereka berpegang teguh tetap istiqomah tatkala mereka terkena musibah. Ya, tatkala mereka terkena musibah. Taib. Maka hendaklah seorang ketika terkena musibah bersabar dia atas apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia. Dan kemudian dia mencari sebab, sebab-sebab yang bisa membuat dia untuk bersabar terhadap musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 155, wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfus was samarat wa basyiris sabirin. Dan sungguh akan kami berikan ujian kepadamu, kepada kalian semua, dengan adanya rasa takut. Ya, takut itu ujian. Takut itu musibah. Rasa takut itu azab dari Allah. Kita diberikan rasa takut. Kelaparan. Ya. Kelaparan, al-ju'. Wa naqsim minal amwal, kekurangan harta. Wal anfus, kehilangan nyawa, kehilangan jiwa. Was samarat, kehilangan buah-buahan. Wa basyiris sabirin, maka berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Orang-orang yang bersabar diperintahkan oleh Allah untuk memberikan kabar gembira kepada mereka. Maka tidak ada jalan lain kecuali bersabar. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadikanlah salat dan sabar itu sebagai penolong untuk kalian. Ya, jadi kita minta pertolongan kepada Allah dengan cara bersabar dan terus melakukan salat. Ya. Terus melakukan ibadah. Jangan putus asa. Dan teruslah lakukan. Ada musibah atau tidak, kita tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita jangan mimpi bisa masuk ke dalam surga dalam kondisi kita tidak diuji. Am hasibatum antadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massadhum alba'sa'u wad-dharra'u wazulzilu hatta yakulur rasul hatta yakulur rasul wal ladzina amanu ma'a mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Allah berfirman, apakah kamu mengira, ini dalam surah Al-Baqarah ayat 214, apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk ke dalam surga padahal belum datang kepada kamu cobaan, ujian, musibah sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu? Jangan mimpi masuk surga tidak diuji. Nah, semua akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan mimpi mau masuk ke dalam surga tanpa dites, tanpa diberi musibah dan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Jadi, apakah mereka menyangka bahwa mereka akan masuk surga padahal belum datang kepada mereka ujian sebagaimana yang ditimpakan kepada orang-orang terdahulu? Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan serta diguncangkan dengan berbagai macam cobaan, berbagai macam goncangan, sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, kapan akan datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala? Sampai mereka seperti itu. Kapan ya datang pertolongan Allah? Ini sudah banyak musibah, bencana dan seterusnya, kapan Allah mau menolong kita? Nah, kita belum merasakan seperti itu. Orang-orang dulu diuji oleh Allah, ya, diberikan mereka cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cobaan yang berat. Sebagian mereka diperintahkan untuk keluar dari agamanya atau dia masuk ke dalam api. Kisah Ashabul Uhdud. Ya. Maka mereka sebagian memilih masuk ke dalam api daripada harus meninggalkan agamanya, menyembah berhala. Kemudian Allah menyebutkan, ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu sangat dekat. Ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah, ingatlah bahwa pertolongan Allah sangat dekat. Ya, sangat dekat, diberikan kepada orang-orang yang beriman. Musibah-musibah bisa ditolak dengan sebab-sebab yang Allah telah turunkan. Musibah-musibah bisa dihindari dengan sebab-sebab yang Allah telah turunkan. Makanya lihat di zaman Nabi Nuh alaihissalam terjadi musibah besar, banjir yang sangat besar, yang sebelumnya tidak pernah terjadi banjir seperti itu. Karena di zaman Nabi Nuh adalah pertama kali dilakukan apa? Kesyirikan. Pertama kali dilakukan kesyirikan. Ya. Demikian pula kaumnya Nabi Lut dibenamkan oleh Allah Subhanahu wa taala seluruhnya. Tidak ada yang tersisa. Dibenamkan. Allah tidak pernah menghukum manusia sesadis itu. Ya, sedahsyat itu. Allah mengangkat mereka ke atas, membalik bumi ke bawah, kemudian dihempaskan ke bawah. Kemudian tertutup mereka dengan bumi, hilang mereka. karena mereka melakukan tindak amoral. Ya, tindak amoral LGBT. Tindak di luar daripada kodrat seorang manusia. Mereka suka sesama jenis, kawin sesama jenis. Maka ini perkara yang di luar kodrat manusia, bahwa bahkan hewan pun tidak melakukan hal seperti itu. Kemudian Allah menurunkan bencana yang sangat besar, sampai kata para ulama, belum pernah Allah menurunkan bencana sebesar itu. Nas'alullah salam wal afiyah. Lalu bagaimana kita bisa kembali kepada Allah, kita bisa lolos dari bencana-bencana tersebut? Bagaimana supaya Allah menjaga kita? Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan yang akan kita sebutkan di sini. Yang pertama adalah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi seorang ketika diberi musibah, tujuan akhirnya adalah agar dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Ar-Rum ayat 41 Allah berfirman, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Terjadi kerusakan di lautan dan di daratan itu disebabkan oleh tangan-tangan manusia. Terjadi kerusakan. Bencana-bencana terjadi di darat, bencana terjadi di laut. Gempa bumi bukan cuma di darat, di laut juga terjadi. Bukan cuma di laut, di darat juga terjadi. Untuk apa itu semua Allah lakukan? Kenapa muncul kerusakan? Kenapa Allah kehendaki kerusakan itu muncul? Liyudhiqahum ba'dalladzi amilu. Agar Allah membalas ya, apa yang telah dilakukan oleh manusia. Agar Allah memberi rasa kepada manusia dari akibat perbuatan mereka. Itu. Jadi ketika manusia melakukan perbuatannya, Allah kasih nih, rasakan apa yang kamu lakukan, ini balasannya. La'allahum yarji'un. Diharapkan dengan itu mereka mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi targetnya bagaimana mereka mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala setelah dirasakan kepada mereka akibat dari perbuatan mereka. Ya, tujuannya agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perkara pertama yang harus kita lakukan adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jalan lain. Allah menguji hamba-hambanya dengan berbagai macam musibah dan menguji pula dengan berbagai macam nikmat agar mereka mau kembali kepada Allah. Jadi sekarang sisa kita mau kembali ke Allah tidak? Dan kita sayangkan di kejadian di beberapa tempat, ketika orang terkena musibah, setelah musibah mereka melakukan kesyirikan. Bukan kembali kepada Allah, malah mereka meminta-minta dan memberikan sesajen-sesajen kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Meminta pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini musibah. Sebagaimana musibah yang menimpa orang-orang musyrik di zaman Nabi. Wa idza rakiba fil fulki da'awullaha mukhlisina lahuddin. Atau kama qala Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka naik di atas perahu, maka mereka berdoa kepada Allah dengan mengikhlaskan doanya hanya kepada Allah. Ini orang musyrik, Bapak Ibu sekalian. Orang musyrik ketika berada di tengah laut dihempas gelombang ya yang sangat tinggi, perahu mereka bergoyang dan mereka tidak ada jalan selamat, maka mereka berdoa meminta hanya kepada Allah, tidak meminta kepada berhala mereka. Taib. Namun ketika mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke daratan, idahum yusyrikun. Pada saat itu mereka kembali mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah tidak menurunkan musibah dan bencana? Ketika orang diberikan musibah, tujuan mereka agar kembali kepada Allah, malah kemudian mereka gunakan setelah selamat itu, selamat mereka, mereka gunakan malah untuk durhaka kepada Allah dengan cara melakukan kesyirikan. Memberikan makanan ataupun hewan sesembelihan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, mana mungkin ada bala dari Allah, musibah dari Allah, kemudian ada makhluk yang mampu menghentikannya? Itu tidak mungkin, mustahil itu. Tidak ada satupun makhluk yang mampu untuk menghalangi kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Idza arada syai'an, ya, ketika Allah menghendaki sesuatu, Allah mengatakan apa? Kun, fayakun, maka jadilah. Kun, jadi, maka jadilah. Itu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tidak ada yang bisa menolaknya, tidak ada yang bisa mencegahnya. Ya, maka salah sekali ketika ada musibah malah kita memintanya kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Kita malah memintanya kepada penjaga gunung, penjaga sungai, ya, di beberapa tempat membuat berbagai macam sayur dengan untuk tolak bala. Ada mengumpulkan berbagai macam bunga-bunga tanaman untuk tolak bala. Ada juga yang melakukan ritual-ritual tertentu, mempersembahkan kepada pohon tertentu, batu tertentu, tempat-tempat tertentu untuk tolak bala. Ini semua kesyirikan yang bukan akan menghentikan bencana, malah akan mengundang semakin besar bencana itu. Seakan-akan nantang. Allah sudah berikan bencana supaya mereka kembali kepada Allah, malah mereka lebih keras lagi pengingkarannya, mensyirikatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hati-hati bapak dan ibu, ketika ada masalah mintalah kepada Allah pertolongan, ya, mintalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala pertolongan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat 168, wa qata'nahum fil ardi umaman minkum minhumul munhimu apa minhumus salihun wa minhum duna dzalik, dan kami bagi mereka di dunia ini menjadi beberapa golongan. Jadi manusia dibagi menjadi beberapa golongan. Di antaranya ada orang yang soleh, di antaranya lagi ada orang yang tidak demikian. Itulah manusia. Ada yang soleh, ada yang toleh. Ada yang jahat, ada yang baik. Ada yang durhaka, ya, ada yang taat. Ada yang maksiat, ada yang melakukan kebaikan kepada Allah. Ya. Apa yang Allah berikan kepada mereka? Wa balawnahum bil hasanati wassayyiat la'allahum yarji'un. Kami uji mereka dengan nikmat yang baik-baik. Jadi jangan dikira nikmat itu bukan ujian. Kita ini sekarang lagi dikasih nikmat. Oh, cuma Palu yang diuji, cuma Lombok enggak. Orang Makassar juga diuji. Diuji dengan apa? Nikmat. Dan ini lebih sulit. Ujian dengan nikmat. Kalau sekarang orang-orang Palu, teman-teman kita, saudara-saudara kita di sana, ketika melihat bencana musibah di depan mereka, akan selalu terbayang rasa takut dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, berhasil. Tercapai apa yang Allah kehendaki. Mereka kembali betul kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ketika kita yang diberikan nikmat tidak dikasih musibah, tidak dikasih bencana, malah kita tidak lolos dari ujian. Tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah menguji mereka dengan nikmat-nikmat kebaikan, wasayyiat, dengan bencana yang buruk. Untuk apa? La'allahum yarji'un, agar mereka mau kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tujuannya. Jadi kita juga diuji, dan ujian kita paling berat. Karena ujian kita membuat kita bertambah lalai dari Allah, bertambah jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dikasih nikmat malah kita tambah jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kemudian di dalam ayat yang lain pada surah Az-Zukhruf ayat 48, Allah berfirman, wa akhadnahum bil adzabi la'allahum yarji'un. Kami timpakan kepada mereka azab supaya mereka kembali ke jalan yang benar. Supaya mereka kembali kepada Allah, kan gitu. Jadi kembali kepada Allah itu targetnya. Jadi adanya azab musibah, kembali kepada Allah target. Ya, maka ya, ini saya katakan tadi, sangat kasihan sekali ya saudara-saudara kita, ketika terkena musibah mereka malah meminta kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala, mempersembahkan sesuatu untuk selain Allah Subhanahu Wa Taala. Ini musibah besar, ini musibah sangat besar. Jadi mereka diberikan azab agar mereka kembali. Nah, kalau kita tanya ini azab di mana terjadi? Di dunia. Berupa apa? Berupa musibah, berupa bencana. Jadi bencana itu bukan cuma gejala alam. Tapi dia adalah musibah, bencana, ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala diberikan kepada hamba-hambanya. Allah menghendaki itu terjadi sehingga itu terjadi. ya kan? Allah menginginkan batu itu jatuh sehingga dia jatuh. Wa min hayyabitu min khasyatillah. Di antara batu itu ada yang jatuh karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengirimkan angin sehingga apa namanya? Angin tadi menghempas semua yang ada. Itu. Tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Angin itu menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, itu. Jadi ini tujuannya agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah yang lain, surah As-Sajdah yang biasa mungkin kita baca ya di hari Jumat atau yang lainnya, di ayat yang ke-21 Allah berfirman, walanudziqannahum minal adzabil adana dunal adzabil akbar la'allahum yarji'un. Dan sungguh kami merasakan kepada mereka sebagian dari azab di dunia ini, azab yang dekat, azab yang belum besar, sebelum datangnya azab yang besar yaitu di akhirat. Semoga mereka mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi azab di dunia belum apa-apa, azab kecil ini. Orang tiba-tiba hilang satu kampung, tiba-tiba tenggelam dalam lumpur semuanya, mati semuanya, rumah habis, hilang semuanya. Itu azab kecil itu. Itu kecil azab yang seperti itu. Azab yang besar nanti di akhirat gitu. Azab yang besar nanti di akhirat. Dunal adzabil akbar, itu Allah berikan sebelum datang azab yang lebih besar. Untuk apa? La'allahum yarji'un, agar mereka mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba, apakah kita tidak mengambil pelajaran dari ayat-ayat ini? Jangan nunggu kita yang diazab kemudian kita mau kembali. Kalau kita meninggal enggak bisa kembali lagi udah. Enggak ada orang meninggal kembali lagi. Orang meninggal sudah habis, selesai. Idza mata ibnu adam inqata'a amaluhu. Kalau manusia meninggal, terputus seluruh amalannya, sudah enggak ada lagi. Jadi, apa yang menimpa saudara kita, itu kita jadikan pelajaran. Jangan nunggu kita yang dikena. Ya, karena pelajaran itu adalah pelajaran dari apa? Dari kemaksiatan, kedurhakaan yang dilakukan oleh manusia, kemudian Allah menurunkan azabnya. Namun azab ini bisa saja mengenai orang soleh, karena azab itu tidak pilih-pilih. Nanti pada hari kiamat mereka akan dibangkitkan oleh Allah sesuai dengan niatnya masing-masing. Sesuai dengan niatnya masing-masing. Ya, dan orang-orang yang soleh ketika kena azab seperti itu, ini sebenarnya adalah nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka telah diampuni sebagian besar dari dosa-dosanya. Semakin besar azabnya, semakin besar musibahnya, maka semakin banyak dosa-dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Kalau kecil musibahnya ya pahalanya kecil. Kalau musibahnya besar, pahalanya besar. Yang penting dia ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, musibah-musibah dan ujian itu tujuannya agar manusia kembali kepada Rabb mereka, kepada Allah. Supaya manusia tahu bahwa dia penuh dengan kelemahan. Supaya manusia tahu bahwa dia penuh dengan kekurangan. Supaya manusia tahu bahwa dia penuh dengan aib. Ya. Supaya manusia tahu bahwa dia sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Yang selama ini mereka pikir bahwa mereka enggak butuh kepada Allah, sehingga mereka enggak mau kembali kepada Allah. Ketika mereka sudah senang bahagia, mereka lupa sama Allah. Ketika mereka susah, aneh ini ya, harusnya ketika susah ingat sama Allah, ini enggak. Ketika dia susah malah lari kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi musibah itu untuk itu. Supaya manusia sadar bahwa dia lemah, penuh dengan kekurangan, penuh dengan aib, butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka fakir. Ya, butuh kepada Allah Zat yang Maha Kuasa. Ya. Mereka apa namanya? Butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Zat yang tidak butuh kepada mereka, tapi merekalah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, merekalah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Fatir ayat yang ke-15, ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia, sesungguhnya kalian ini sangat butuh kepada Allah. Sesungguhnya. Tapi kita kadang enggak merasa butuh kepada Allah. Ketika ada masalah kita enggak lari kepada Allah. Ketika kita senang tidak bersyukur kepada Allah. Dan kita tidak merasa bahwa apa yang kita miliki adalah milik Allah. Innalillah, sungguhnya semua milik Allah. Ya kan? Kita enggak merasa seperti itu. Maka kita dipanggil oleh Allah dalam surah Fatir ayat 15 ini, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Semua manusia, siapapun dia, muslim non muslim, kaya miskin, besar kecil, ya, Indonesia non Indonesia, Arab non Arab, semua dipanggil oleh Allah, semua manusia. Untuk apa mereka dipanggil? Untuk menyampaikan kepada mereka, antumul fuqara ilallah. Kalian ini benar-benar butuh kepada Allah. Ini Allah yang sampaikan ini. Ini bukan bahasa manusia. Ini Allah yang sampaikan. Kalian betul-betul butuh kepada Allah. Wallahu wal ghaniyul hamid. Dan Allah itu maha tidak butuh. Dan Allah itu maha terpuji. Allah enggak butuh sama kita. Kita butuh kepada Allah. Tapi aneh, kita merasa tidak butuh kepada Allah. Bahkan ketika terjadi musibah, kita tidak kembali kepada Allah, malah melakukan kesyirikan-kesyirikan yang berikutnya lagi. Seakan-akan benar-benar kita tidak butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah ada di atas kita yang akan mengabulkan semua permintaan kita. Kenapa anda tidak meminta kepada zat yang maha kuasa Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak butuh kepada kita. Tapi kita lagi butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah musibah, pelajaran yang bisa kita ambil. Bahwa Allah ingin menunjukkan kepada kita tentang kelemahan kita. Tentang kekurangan kita. Tentang aib kita. Iya kan? Tentang butuhnya kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi pertama yang kita lakukan ketika banyaknya musibah atau inginnya kita lepas dari musibah adalah kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, itu yang pertama. Perkara yang kedua adalah mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dikala susah dan senang. Itu perkara kedua. Kita kadang mengenal Allah ketika susah. Pas susah, masya Allah, doanya 5 juz, ya, doa semua. Tapi pas lagi senang dia, lagi bahagia dia, lagi dikasih nikmat dia, dia lupa sama Allah. Lupa sama Allah. Coba kalau orang lagi acara itu lupa sama Allah. Senang-senang, teriak-teriak, ya, bernyanyi, bergembira, lupa sama Allah subhanahu wa ta'ala. Lupa bahwa ada yang mengawasi dia, melihat dia. Ada orang, ada zat yang mau menuntut dia pada hari kiamat nanti terhadap nikmat yang sudah diberikan kepada dia. Maka ini diantara sebab terangkatnya musibah adalah seseorang senantiasa mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, baik dikala dia senang atau dikala dia susah. Dikala dia senang atau dikala dia susah. Iya. Yeah. Dikala dia sehat atau dikala dia sakit. Jangan kenal Allah cuma dikala sakit. Ya, ketika sakit teriak-teriak panggil Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah, sakit sekali ya Allah. Ya, ketika datang tsunami, ingat kepada Allah. Tsunami ya Allah, tsunami ya Allah. Ya. Tapi ketika tsunaminya sudah hilang, lupa lagi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika datang musibah, ingat kepada Allah. Ketika sakit, ingat sama Allah. Ketika sehat, lupa lagi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika sakit, astagfirullah, astagfirullah. Itu terus ucapannya. Ya kan? Ketika sakit. Ketika susah, ya Allah, dia panggil nama Allah. Tapi ketika senang, dia lupa kepada Allah. Jadi nikmat tidak menyebabkan, apa namanya, orang yang beriman itu, nikmat yang Allah berikan kepada dia tidak menyebabkan dia tambah jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, tidak menyebabkan dia semakin berani melakukan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Nikmat yang diberikan tidak membuat seperti itu. Namun hendaklah nikmat menjadikan dia semakin taat kepada Allah, semakin tunduk kepada Allah, semakin dia menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itulah orang yang memang benar-benar ingin lepas dari musibah dan bencana. Tapi kalau orang yang apa ya, enggak peduli mau datang bencana mau tidak, terserah, ya udah, dia akan melakukan apa yang dia inginkan. ya kan? Nikmat yang Allah berikan malah dipakai untuk maksiat. Nikmat kesehatan yang Allah berikan digunakan untuk durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat sudah enggak peduli lagi. Belajar agama apa lagi? Enggak peduli. Ya, ngapain belajar Quran, ngapain belajar hadis? Dia enggak peduli lagi. Ya. Jadi hendaklah nikmat itu, jamaah kaum muslimin, menjadikan kita semakin taat sama Allah, semakin tunduk menjalankan perintahnya, menjauhi larangan dia. Ya. Maka hendaklah dia mengenal Allah Subhanahu wa taala dikala dia bahagia, dikala dia senang. Sehingga nanti Allah Subhanahu wa taala akan mengingat dia tatkala dia mengalami kesulitan. Ya. Ketika dia dikasih musibah, dia ingat sama Allah. Apa? Ketika dia dikasih nikmat, dia ingat sama Allah. Maka ketika dia dapat musibah, maka insyaallah Allah akan ingat kepada dia. Akan ingat kepada dia. Insyaallah. Allah akan membantu dia. Membantu untuk apa? Membantu untuk dia bisa bersabar. Membantu untuk dia bisa bersyukur. Nah, ini bantuan dari Allah. Ketika kita bisa bersabar dan bersyukur, maka ujian akan menjadi ringan. Iya. Ujian akan menjadi ringan ketika kita bisa bersabar dan bersyukur. Membantunya untuk menanggung beratnya musibah. Membantu dia dengan memberikan pahala yang besar kepada orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala dikala senang, maka Allah akan mengenal dia, ya, akan mengingat dia dikala dia susah. Oleh karena itu Rasulullah bersabda kepada seorang anak kecil bernama Abdullah bin Abbas, sepupunya Rasulullah. Rasulullah bersabda, ta'arraf ilallahi fir raha ya'rifka fis syiddah. Kenalilah Allah, jangan lupa kepada Allah dikala kamu senang, maka nanti dikala kamu susah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengingat kamu. Jadi Bapak Ibu, yang penting ini dikala senang ini. Kalau dikala susah kan gampang kita ingat sama Allah. Ya. Tapi dikala senang kita sering lupa sama Allah. Ya, ada anekdot dulu ya. Ketika mau cari kursi, baca ayat kursi. Ketika sudah dapat kursi, nah, lupa ayatnya, sisa kursinya aja diambil. Ya. Ini anekdot yang menunjukkan kondisi manusia memang. Ketika dia susah mengharapkan sesuatu, masya Allah luar biasa permintaan dia kepada Allah, doanya kepada Allah dan seterusnya. Tapi ketika Allah memberikan sesuatu yang dia inginkan, nah kemudian dia pun lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu banyak orang-orang seperti itu. Maka bersyukurlah orang-orang yang masih bisa mengingat Allah dikala dia senang. Ingatlah Allah dikala senang. Ingatlah Allah dikala sehat badanmu. Ya. Ingatlah Allah ketika selamat kondisimu. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengingat kamu dikala engkau kesulitan. Dikala engkau mengalami penderitaan. Sehingga dalam kondisi seperti itu engkau akan mampu mentaati Allah, kembali kepada Allah walaupun engkau dalam kondisi yang menderita. Karena Allah mengingatkan kamu. Dalam kondisi susah, dalam kondisi sulit, dalam kondisi sempit, engkau akan menemukan jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak semua orang bisa dapat jalan keluar. Enggak semua orang bisa dapat jalan keluar. Siapa yang dapat jalan keluar? Yang diberikan jalan keluar oleh Allah. Siapa mereka? Orang yang diingat oleh Allah ketika dia susah. Kenapa Allah mengingat dia ketika dia susah? Karena orang tersebut mengingat Allah dikala dia senang. Gitu. Jadi ketika ada musibah, Allah bisa bantu kita. Ya. Mungkin alarm tsunami yang tadinya rusak bisa bunyi. Kan bisa aja kalau Allah kehendaknya bisa terjadi. Akhirnya mungkin lebih banyak yang terselamatkan. Mungkin informasi dari BMKG lebih cepat dari perkiraan semula, itu bisa saja. Ya kan? Nah, mungkin BMKG enggak mencabut apa namanya? Potensi tsunami. Ya, karena memang masih ada tanda-tanda, masih ada potensi dan lain sebagainya, sehingga lebih banyak yang terselamatkan. Begitulah cara Allah Subhanahu wa taala mengingat kita. Atau mungkin ketika kita mau terkena bencana musibah, kita enggak teriak-teriak, malah misalnya beristighfar kepada Allah. Pas kita beristighfar kepada Allah, kemudian nyawa menjemput kita, kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Itu kan pertolongan Allah. Ketika kita kena musibah dan kita masih hidup, orang-orang berteriak-teriak menangis, kita bersyukur kepada Allah, Allah telah selamatkan kita sehingga kita bisa tersenyum dikala duka menerpa kita. Ya kan? Itu pertolongan Allah semua. Enggak semua orang bisa bersabar, Bapak Ibu sekalian, dalam kondisi seperti itu. Sekarang kan kita enak karena ini teori, gampang. Tapi kalau kita yang alami belum tentu bisa seperti itu. Kita bisa tersenyum dikala duka. Ya kan? Jadi sekali lagi, ayo kita kembali kepada Allah, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita kenal Allah dikala kita senang, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala mengingat kita dikala kita susah. Walaupun sebenarnya dikala susah juga kita harus tetap mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Perkara ketiga yang insya Allah akan membantu kita untuk mengangkat bencana dan musibah adalah kita tunduk patuh kepada Allah. Tatkala manusia diberi nikmat, kadang hati menjadi keras dan berpaling dari Allah subhanahu wa ta'ala. Orang kalau sudah dikasih nikmat gitu, kayak Korun modelnya. Korun itu ketika dikasih nikmat, dia mengatakan, "Wah, ini karena saya, bukan karena Allah. Ini karena saya. Ini karena usaha saya. Ini karena ilmu saya. Ini karena kepandaian saya." Itulah manusia, ketika dikasih nikmat, hati tambah keras. Ya kan? Jangankan dia mau datang sholat berjamaah ketika masjid memanggil dia, ketika ada suara azan, untuk sholat tepat pada waktunya saja dia kesulitan. Karena dia merasa, wah, semua cukup. Tapi ketika miskin, ya mungkin dia ingat kepada Allah. Tapi ketika dia diberikan segala nikmat, dia lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi ketika dia ada musibah datang melanda mereka, ujian menghampiri mereka, maka hati akan kembali kepada petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala, kembali menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika senang, wah, lupa sama Allah. Ketika ada musibah, baru dia kembali kepada Allah. Ya, ini manusia-manusia yang cari enaknya saja dia. Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 42, "Walaqad arsalna ila umamin min qablik." Sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kepada umat-umat sebelum kamu, wahai Muhammad. Kepada umat-umat sebelum kamu, wahai Muhammad, kami utus rasul. Kaumnya Nabi Nuh, diutus Nabi Nuh. Kaum Ad, diutus Nabi Hud. Kaum Samud, diutus Nabi Saleh. Bani Israel, diutus Nabi Musa alaihissalam. Ya, dan lain sebagainya. Diutus kepada mereka. Dan kepada umat yang terakhir diutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diutus kepada mereka rasul-rasul. Kepada umat-umat sebelum engkau, wahai Muhammad. Fa'akhotnahum bil ba'sa'i wadzarra la'allahum yatadzarra'un. Kemudian kami siksa mereka dengan menimpakan kesengsaraan kepada mereka dan menimpakan kemelaratan kepada mereka, supaya mereka memohon kepada Allah untuk tunduk dan merendahkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah cara Allah untuk mengembalikan kita. Kalau kita dikasih kaya, kalau kita dikasih senang, tidak pernah ada musibah, enak-enak terus, kadang kita lupa sama Allah. Ketika kita lupa, Allah ingin kita ingat sama Allah, datanglah musibah. Jadi Allah itu baik, Allah sayang kepada kita. Cuma kita yang kadang tidak sayang kepada diri kita sendiri. Ketika kita senang, kita lupa kepada Allah. Maka Allah datangkan musibah itu supaya kita ingat kepada Allah dan kita bersyukur. Dan itu terbukti sekarang, ya, di kondisi sekarang ini banyak dalam tanda kutip orang-orang yang bertobat. Dalam kondisi sekarang, dalam tanda kutip loh, ya, banyak orang-orang yang tadinya gak sholat jadi sholat. Yang tadinya pegang-pegang minum-minuman keras, pegang botol, sekarang pegang Quran. Ya kan? Yang tadinya jalannya ke tempat-tempat maksiat untuk dugem dan lain sebagainya, sekarang pergi taklim, pergi pengajian, pergi sholat, pergi ke masjid. Subhanallah, kita bersyukur ini. Ini menunjukkan apa yang Allah berikan kepada manusia kembali. Tapi biasanya kita lupa lagi. Dulu ketika kejadian besar tsunami di Aceh, masya Allah, banyak orang bertobat, banyak orang begini-begitu. Tapi setelah lewat, lama-lama lupa lagi kepada Allah. Datang lagi musibah, datang lagi bencana, supaya mereka ingat kepada Allah. Ketika datang bencana dan musibah, selalu musibah dihubungkan dengan kondisi alam. Ini karena alamnya begini, ini karena begini, karena begini. Tidak pernah disebut Allah Subhanahu wa taala. Didatangkan lagi musibah supaya dia tahu bahwa ini karena Allah menginginkan itu. Supaya mereka sadar bahwa semua kejadian yang ada itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa, bukan terjadi dengan sendirinya. Bukan terjadi karena kehendak alam. Bukan terjadi karena alam mulai bosan, ya. Tapi terjadi karena Allah Subhanahu wa taala ya ingin memberikan pelajaran kepada kita supaya kita mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan selalu menghubungkan bencana dan musibah dengan kejadian alam. Itu betul, tapi di balik kejadian alam ini ada kekuatan besar yang mengaturnya, yang memerintahkan batu itu untuk jatuh, memerintahkan batu itu untuk pecah, memerintahkan tanah itu untuk ambles, memerintahkan tanah itu untuk menghempaskan semua yang ada di depannya. Dialah Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada yang lain. Ya, keteraturan alam ini menunjukkan ada kekuatan di balik keteraturan alam ini. Bumi, matahari, planet-planet berputar pada porosnya, bintang-bintang bertebaran, bertempat pada posisi masing-masing, tidak saling bertabrakan. Ya, bumi dengan lapisan atmosfernya. Ya, sehingga panas matahari tidak langsung sampai ke bumi, tapi melalui atmosfer sehingga panasnya tidak terlalu menyengat. Itu ada yang ngatur semua itu. Tidak mungkin itu ada dengan tiba-tiba. Tidak mungkin. Maka Bapak Ibu sekalian sadar, ada Allah di balik semua itu. Iya, ada Allah di balik semua itu. Baik. Kemudian dalam surah Al-Mu'minun ayat 76 Allah berfirman, Walaqad akhadnahum bil azabi famastakanu li rabbihim wama yatadarraun. Dan sesungguhnya kami telah pernah menimpakan azab kepada mereka, kepada orang-orang terdahulu, maka mereka tidak tunduk kepada Tuhan mereka dan juga tidak memohon kepadanya dengan merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada orang seperti itu, dikasih musibah mah bukan kembali kepada Allah, bukan tunduk kepada Allah, malah tunduk kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Melakukan kesyirikan-kesyirikan. Dan kita bersyukur, saya baru baca tadi ada himbauan dari pemerintah, dalam hal ini ditandatangani oleh wakil gubernur, untuk kaum muslimin memperhatikan ritual-ritual yang di dalamnya mengandung ritual-ritual kesyirikan supaya mereka terhindar dari musibah. Dan kita bersyukur ada seperti itu, kita baca tadi ya. Jadi sekali lagi barakallahu fikum, ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Kita masih bisa mengingat Allah Subhanahu wa taala, masih bisa menghubungkan musibah dan bencana itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, menyerah kepada Allah, tunduk kepada Allah adalah sebuah hasil dari terjadinya musibah. Itu pelajaran. Terjadinya musibah menimbulkan orang tunduk kepada Allah. Dulu mereka berani sama Allah, sekarang mereka akan berpikir untuk menentang Allah Subhanahu wa taala. Ya, ujian yang diberikan kepada seorang hamba, hasilnya adalah hamba tersebut tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tunduk, dia takut, dia memelas, meminta belas kasihan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hasil dan itu pelajaran dari puing-puing bencana yang terjadi. Baik. Kemudian selanjutnya yang bisa kita lakukan dalam rangka untuk menjaga kita dari segala musibah dan bencana adalah bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal itu Bapak Ibu adalah mengembalikan urusan kepada Allah disertai dengan ikhtiar. Mengembalikan urusan kepada Allah disertai dengan ikhtiar. Ya. Dan disertai dengan usaha. Usaha dengan melakukan sebab-sebab yang bisa memberi manfaat kepada dia agar terhindar dari musibah. Dan itu diiringi dengan keyakinan yang kuat bahwa segala sesuatu telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala 50 ribu tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Jika Allah menghendaki sesuatu, Allah mengatakan kun fayakun, maka jadilah. Allah cuma bilang kun, jadilah, maka jadilah. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kharajal abdu min manzilihi faqala bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah qil hudita wa kufita wa wukita wa yutnaha anhu asyayatin wa yakul kaifa li bi abdin qad kufiya wa wukiya wa hudiya." Nah, jadi kata Nabi, apabila seorang hamba keluar dari rumahnya lalu dia membaca doa bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah, dengan nama Allah aku bertawakal hanya kepada Allah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali milik Allah, kecuali bersama dengan Allah, maka malaikat berkata kepada dia, kamu telah diberi hidayah, diberi petunjuk oleh Allah, kamu telah dicukupkan dalam segala keperluan kamu, kamu telah dijaga dari semua keburukan, sehingga syaitan-syaitan pun mendekat. Yatanaha, ya, yatanaha anhu asyayatin. Syaitan mendekat. Kemudian syaitan mengatakan apa? Syaitan mengatakan, bagaimana mungkin kamu bisa mencelakakan orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah? Bagaimana mungkin kamu bisa mencelakakan orang yang telah dicukupkan oleh Allah? Bagaimana mungkin kamu bisa mencelakakan orang yang telah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka orang yang sudah mengucapkan ini enggak perlu pakai jimat-jimat keluar. Karena Allah sudah cukup. Dia cuma membaca bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Orang yang sudah menyandarkan dirinya kepada Allah sudah cukup. Enggak perlu lagi dia jimat. Enggak perlu lagi dia meminta kepada selain Allah. Enggak perlu lagi dia barang-barang tertentu yang dianggap memiliki kesaktian, kekuatan. Ya. Kalau dilihat orang langsung pintar, dipegang langsung kaya. Ya kan? Dibawa langsung selamat, enggak ada. Orang luka dipegang berhenti darah. Enggak ada, dia enggak percaya lagi gitu-gituan. Karena sudah dia serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia sudah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan tawakalnya kita kepada Allah, syaitan akan mengatakan apa tadi? Kata syaitan, "Kaifa li bi abdin qad kufiya?" Bagaimana saya bisa mencelakakan hamba yang sudah dicukupkan oleh Allah? Qad wufiya wukiya, hamba yang sudah dijaga oleh Allah, hamba yang sudah diberi petunjuk oleh Allah, bagaimana mungkin aku bisa untuk mencelakakan dia gitu? Gak bisa, syaitan gak bisa apa-apa, jin gak bisa apa-apa lagi, dijaga oleh Allah. Orang yang menyerahkan dirinya bertawakal kepada Allah, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah maka itu sudah cukup, gak perlu lagi dia pakai jimat-jimat. Ya, man allaqa tamima faqad asyraka, kata Nabi. Siapa gantung-gantung jimat, maka dia telah menduakan Allah. Menduakan Allah dalam hal apa? Dalam hal tawakal. Kalau Anda sudah cukup dengan Allah, enggak perlu jimat. Ya, kalau misalnya takut ada syaitan, baca ayat kursi di rumah. Baca apa lagi? Surah Al-Baqarah di rumah. Selesaikan Al-Baqarah. Ya, baca doa pagi sore, cukup insyaallah. Enggak perlu lagi jimat-jimat. Karena jimat juga enggak bisa apa-apa. Jimat juga kita yang jaga. Kalau jatuh kita naikkan lagi, kita yang repot. Ya kan? Gimana ceritanya? Kita yang repot. Kita punya jimat cincin, masya Allah. Kalau kita keluar katanya selamat. Pas cincinnya jatuh, cincinnya enggak bisa terbang sendiri kemudian masuk ke tangan kita. Kita yang ambil. Kita dibikin repot. Pas cincinnya kena pasir, kita yang bersihkan. Kok bisa dia mau menyelamatkan kita, membersihkan badannya aja gak bisa dia? Kita dibikin repot sama jimat. Ngapain? Kalau kita minta sama Allah, kita gak dibikin repot sama Allah. Kita gak disuruh melayani Allah, karena Allah gak butuh sama kita. Ya, kita cuma ibadah kepada Allah, karena ibadah itu kebutuhan kita, bukan kebutuhan Allah. Itu enaknya kalau kita tawakal sama Allah. Maka ketika Anda ingin selamat dari musibah, ambil pelajaran untuk selalu tawakal kepada Allah. Lihat orang yang tawakalnya bukan kepada Allah, tidak ada yang bisa selamatkan dia, hancur binasa semuanya. Tapi ketika dia tawakal kepada Allah, maka Allah akan selamatkan dia. Kalau dia tidak selamat di dunia, maka Allah akan selamatkan dia nanti di alam barzah, atau Allah akan selamatkan nanti di akhirat. Dan itu lebih penting. Selamat di akhirat jauh lebih penting daripada selamat di dunia. Ya, itu jauh lebih penting. Maka bersyukurlah orang-orang yang diberikan paham, mempunyai pemahaman tentang tauhid yang benar, meninggalkan kesyirikan. Kemudian yang selanjutnya, dari pelajaran yang bisa kita petik dalam musibah-musibah yang menimpa kita adalah, hendaklah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita sendiri atau ketika kita berada di halayak orang ramai. Kadang kita kalau di depan orang masya Allah, tapi kalau sendiri kurang bertakwa kepada Allah. Jadi ketika kita sendiri di halayak orang ramai, kita tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi siapa yang bertakwa kepada Allah ketika sendiri dan ketika di hadapan orang halayak ramai, maka itu semua akan memberi dia manfaat pada setiap kondisi yang dia hadapi. Allah berfirman dalam surah At-Talaq. At-Talaq ayat 2 sampai 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan dia rezeki dari jalan yang dia tidak sangka. Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupi dia. Innallaha balighu amrihi. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Dan Allah telah mengadakan ketentuan, batasan bagi setiap sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Semua ada batasannya. Telah ditentukan oleh Allah. Siapa yang bertawakal dicukupkan oleh Allah. Siapa yang bertakwa kepada Allah akan diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini perkara berupa ketakwaan kepada Allah ketika kita sendiri atau ketika kita berada di halayak orang ramai. Ketika kita bertakwa, maka insyaallah jalan keluar ada di hadapan kita setiap kita menghadapi masalah. Kemudian pelajaran juga yang bisa kita petik adalah berbuat baiklah, berbuat amal kebaikan. Ya, berusaha apapun amal kebaikan kita lakukan. Melakukan perbuatan baik akan menjaga seseorang dari kejelekan. Misalnya, menjaga silaturahmi akan memanjangkan umur. Berbuat jujur akan memadamkan kemarahan Allah. Perbuatan baik adalah simpanan yang baik. Kebaikan, sedekah, membantu orang yang susah, meringankan beban orang lain, melunasi utang orang lain, membantu orang lain melakukan kebaikan-kebaikan dan lain sebagainya. Itu kita lakukan. Ya, karena siapa yang memudahkan urusan saudaranya muslim di dunia, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Membantu saudara kita yang terkena musibah, membentuk tim-tim donasi relawan untuk membantu mereka, datang ke sana untuk menolong mereka. Ya. Abu Hurairah meriwayatkan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim pada nomor hadis 2699, Rasulullah bersabda, "Man naffasa an mu'minin qurbatan min qurabid dunya, naffasallahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah." Barang siapa melepaskan kesulitan seorang mukmin dari kesulitan dunia, maka Allah akan melepaskan kesulitan dia pada hari kiamat. Itu satu. Kalau kita membantu seorang mukmin, maka Allah akan bantu kita. Dan boleh jadi dengan bantuan penduduk Makassar, ya, masyarakat yang ada di Makassar kepada saudara-saudaranya yang ada di Lombok, yang ada di Palu, yang ada di Donggala, yang ada di lain tempat, dibantu mereka, maka Allah akan membantu masyarakat yang ada di Makassar paling tidak membantu mereka terhindar dari musibah dan bencana, insyaallah, amin. Ya, karena ini janjinya Allah lewat sabda Rasulullah. Siapa yang menolong seorang mukmin, meringankan bebannya, melepaskan kesusahannya, Allah akan melepaskan kesusahan dia di dunia dan di akhirat. Wa man yassara ala mu'sirin. Siapa yang memudahkan urusan orang yang mendapatkan kesulitan, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Allah akan mudahkan urusan dia di dunia dan di akhirat. Wa man satara musliman, siapa yang menutupi aib saudaranya muslim, satarahu Allahu fid dunya wal akhirah, Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Allah akan menolong seorang mukmin, seorang hamba, ketika hamba itu menolong saudaranya. Ketika hamba menolong saudaranya, Allah akan tolong dia. Maka ketika kita menolong saudara kita di Palu, di Donggala, di Lombok dan lain sebagainya, kita bantu mereka, maka insya Allah Allah akan menolong kita di kala kita kesulitan. Itu balasan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian dalam surah Ar-Rahman disebutkan hal jazaul ihsan illa al-ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Ketika kita memberikan kebaikan kepada orang lain, Allah akan membalas dengan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-A'raf ayat 56, Allah berfirman, "Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin." Sesungguhnya kasih sayang Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Maka perbuatan baik akan melepaskan kita dari musibah dan bencana dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menolong saudara kita, Allah akan menolong kita. Ketika kita membantu saudara kita, Allah akan membantu kita. Ketika kita meringankan beban saudara kita, Allah akan meringankan beban kita, insyaallah. Ya, insyaallah. Masih banyak hal-hal sebenarnya dalam bagaimana kita mengambil pelajaran yang besar, terutama bagaimana bisa kita terhindar dari musibah dan bencana. Ya, di antaranya juga adalah kita beristighfar, meminta ampun, banyak memohon ampun kepada Allah. Kata Rasulullah, "Man lazima al-istighfara ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan min kulli dayyikin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang selalu beristighfar kepada Allah, maka Allah akan menjadikan jalan keluar bagi setiap kesedihannya. Ya, akan menghibur dia, menjadikan jalan keluar bagi setiap kesempitannya, dan memberikan rizki kepadanya dari jalan yang dia tidak sangka-sangka. Dari jalan yang dia tidak sangka-sangka. Ya, maka hendaklah kita banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ucapan Nabi Hud kepada kaumnya, "Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum," wahai kaumku, beristighfarlah, minta ampunlah kalian kepada Rabb kalian, "tsumma tubu ilaih," kemudian bertobatlah kepada Allah. Apa yang Allah akan berikan? "Yursilis samaa'a 'alaikum midrara." Allah akan menurunkan kepada kalian hujan yang deras dari atas langit, menunjukkan berkah. "Wa yazidakum quwwatan ila quwwatikum," dan Allah menambahkan kekuatan kepada kamu setelah sebelumnya kamu telah diberikan kekuatan. "Wala tatawallau mujrimin," dan janganlah kamu menjadi orang-orang yang mujrim, orang-orang yang berbuat dosa. Orang-orang yang berbuat dosa. Maka istighfar akan menambah kekuatan kita. Istighfar akan menurunkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Istighfar akan menjadikan kita ditolong, dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita sampaikan di sore hari ini bisa menjadi pelajaran besar bagi kita dari selamatnya kita dari musibah-musibah yang menimpa saudara-saudara kita di berbagai tempat, dan kita tetap berharap saudara-saudara kita yang masih hidup diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala dan lebih bisa mengambil pelajaran daripada kita. Ya, karena mereka menyaksikan langsung di depan mata mereka, di depan penglihatan mereka musibah itu terjadi. Merekalah yang berteriak, menjerit, memanggil Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kita cuma bisa melihat dari YouTube, cuma bisa melihat dari media-media sosial dan lain sebagainya. Kita tidak melihat langsung, dan tentu ketakwaan orang yang melihat langsung itu bisa mengalahkan orang-orang yang tidak melihatnya secara langsung. Apalagi orang yang mungkin hampir mati, kemudian ternyata Allah masih selamatkan mereka. Semoga itu menjadi pelajaran besar untuk mereka. Dan orang-orang yang telah meninggal dihempas dahsyatnya bencana dan musibah, mereka diampuni semoga oleh Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa mereka. Kita hanya bisa mendoakan mereka, Allahummaghfir lahum. Ya Allah, ampuni mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka semua insyaallah, amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan di sore hari ini, semoga ada manfaatnya untuk kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.